بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Kita membahas, telah membahas tentang keutamaan dakwah ila tauhid. Dengan mengambil pelajaran dari kisah dakwah para sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi ke negeri Yaman, bahwa dakwah pertama kali ialah dengan menyeru orang kepada tauhidul ibadah agar orang selamat dari syirik dan agar orang selamat dari kemurkaan Allah terhadap orang yang mati di atas kemusyrikan. Kemudian kita baca selanjutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan, fa innahum ata'uka lidzalika, maka kalau mereka mentaati engkau untuk itu, yaitu untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, fa alimhum, maka ajari mereka, Anallah farad alaihim, bahwasanya Allah telah memfardukan atas mereka 5 salawatin, salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, pada sehari dan sehari semalam. Huna diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fihi dalilun, di sini dalam keterangan ini ada dalil, ala annal musyrika, bahwasannya menunjukkan dalil ini menunjukkan bahwasannya seorang musyrik la yutalabu bi fi'li salati, tidaklah dituntut untuk mengerjakan salat, illa idza aslama, kecuali kalau dia masuk Islam, bitarkihi syirka batinan wa zahira, dengan dia meninggalkan syirik batin maupun zahir. Kalau dia masuk Islam dengan meninggalkan kemusyrikan zahir maupun batin, barulah dia diajak untuk sholat 5 waktu. Yani seorang musyrik kafir diajak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat ta'ah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau dia sudah mengikrarkan syahadat tauhid dan kemudian tentunya bimbingan yang paling utama baginya ialah menjalankan makna daripada syahadat tauhid tersebut, yaitu meninggalkan syirik zahir dan batin, kemudian dia diajak untuk sholat. Liannal islama syartun li sihhatil ibadati, karena berislam atau masuk Islam adalah syarat sah untuk amalan ibadah. Seorang beribadah tanpa dia masuk Islam, maka dia ibadahnya tidak ada nilainya sama sekali. Jadi orang itu diajak kepada tauhid dulu, kepada Islam dulu, kemudian kepada amalan ibadah. Selanjutnya dikatakan bahwa berislam adalah syarat sahnya ibadah. Itu kama qala An-Nawawi rahimahullah ma ma'nahu, sebagaimana hal ini yang dinyatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, yang maknanya ini namanya penukilan keterangan ulama bil makna, bukan bil lafaz. Bil makna artinya maknanya, seperti lafadznya dari sang penukil. Kalau bil lafad, lafadznya persis seperti yang dikatakan oleh seorang ulama tersebut, itu yang dinukilkan. Ya. Sementara yang dinukil yang dinukil oleh Syekh Abdul Rahman bin Al Hasan ini adalah maknanya. Kata beliau, innahu yadullu alal mutalabati bil faraidi fid dunya, sesungguhnya di dalam pernyataan Nabi ini menunjukkan al mutalabah, tuntutan, bil faraidi, untuk mengerjakan perkara-perkara fardu di dunia, di dunia ini. La yakunu illa ba'dal Islam, tidak bisa ada tuntutan itu, tidak bisa ada kewajiban untuk menjalankan yang fardu itu, illa ba'dal Islam, kecuali setelah masuk Islam. Wala yalzimu min dhalika yakunu mukhatabina biha, dan walaupun demikian tidaklah berarti, la yalzimu min dhalika, tidaklah berarti dari prinsip tersebut, yakunu mukhatabina biha, bahwa mereka adalah termasuk termasuk mukhatabin yang diajak bicara biha dengan perintah-perintah menjalankan yang fardu itu. Wa yuzadu fi adabihim fil akhirati, dan akan ditambah dalam azab terhadap mereka di akhirat. Artinya, orang kafir dengan kekafirannya itu sudah dosa. Itu sudah menyebabkan datangnya azab Allah. Naam. Kemudian mereka juga diwajibkan untuk menunaikan sholat. Tetapi tentunya mereka tidak mengerjakan sholat itu. Tambah lagi dosanya. Jadi dosa kekafiran plus apa? Dosa tidak menjalankan ibadah yang diwajibkan. Nah ini yuzat, ditambah lagi ya azabnya terhadap mereka. Jadi mereka dengan kekafirannya itu sudah menyebabkan azab Allah, ditambah lagi dosa-dosa mereka, tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa Ramadan, tidak mengerjakan ini dan ini, melanggar larangan Allah yang ini dan itu, semua dikumpulkan jadi satu, dituangkan kepada si kafir ini. Hah? Begitu keadaan si kafir. Wassahih, kata beliau, yang benar, annal kufara mukhatabuna bifuru'i syari'atil ma'mura bihi wal manhiya anhu. Yang benar bahwasanya orang kafir itu diajak bicara, termasuk yang dituju oleh syariat Allah dalam perkara furu', dalam perkara cabang, yaitu dalam perkara al-ma'mur bihi, perkara-perkara yang diperintah dengannya, wal manhi anhu, dan perkara-perkara yang dilarang daripadanya. Wa hadza qaulul aktsarin, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, maka dengan ini bahwa orang kafir itu dengan kekafiran dia, mereka berbuat dosa, ditambah lagi dengan dosa-dosa mereka tidak menjalankan perintah Allah untuk beribadah, dan dosa-dosa melanggar larangan Allah, ya, semua itu ditumpahkan kepada mereka. Nah, kemudian jadi bahwa sesungguhnya pengajaran ibadah, kaifiyatus shalah, kaifiyatus shiyam, cara sholat, cara puasa, cara zakat, dan amalan-amalan ibadah yang lainnya, itu harus disampaikan dalam dakwah setelah dakwah kepada tauhid. Maksudnya untuk kita melihat daftar skala prioritas demikian, maksudnya kita sering di dalam dakwah itu dihadapi oleh kondisi-kondisi tertentu. Kalau saya bicara tentang bid'ahnya usolli, bid'ahnya kunut subuh sama orang ini sama orang ini, dia akan lari dari ilmu. Padahal ada yang lebih penting daripada itu. Loh, masa ada yang lebih penting dari sholat? Iya, tauhid. Jadi untuk supaya dia jangan lari, saya tidak bicara tentang bid'ahnya usolli, bid'ahnya kunut subuh. Hah? Tanya masalah itu, nanti. Itu berikutnya, tahapan ilmu. Jadi yang dibahas ialah tauhid, syirik, tauhid, syirik. Karena ini yang akan dibawa masuk kubur. Ini yang akan menyelamatkan dia dari azab kubur. Sampai tumbuh ketauhidan dia, wala dia, loyalitas dan kecintaan dia kepada tauhid, kebencian dia mulai tumbuh kepada syirik. Dengan itu maka dia pun akan lebih terbuka hatinya untuk menerima keterangan tentang perkara-perkara sholat. Ya. Nah, begitu tahapannya. Kenapa dibicarakan oleh para ulama mana yang lebih utama? Sholat wala tauhid. Bukan berarti dengan demikian kita hanya bicara tentang tauhid saja, mengabaikan perkara ibadah, perkara akhlak. Nah, tidak demikian. Tetapi kita menghadapi, sering menghadapi problem-problem pada manusia ini, kadang-kadang lari dari satu permasalahan, ya, yang kemudian akhirnya dia terhalang untuk mendapatkan pengajaran yang lebih penting bagi dia, karena lari dari satu permasalahan tersebut. Yang demikian ini sering akibat kekeliruan si da'i. Ya, da'i kalau jahil di dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajak orang kepada Islam, mengajak orang kepada tauhid, mengajak orang kepada sunnah, menyelamatkan orang dari syirik, menyelamatkan orang dari bid'ah, maka ini lebih menjadi sebab orang itu lari daripada tauhid, lari daripada as-sunnah. Ditampani, diterima oleh syirik, terima oleh bid'ah, habis. Nah, ini akibat kekeliruan si da'i. Ya. Nah, disitulah makanya dakwah itu harus dengan ilmu. Karena kadang-kadang orang itu tanpa ilmu sulit membedakan masalah usul dan furu'. Mana yang lebih diutamakan, usul atau furu'? Ya tentu usul. Tapi karena tidak tahu ini usul atau furu', yang furu' dianggap usul, yang usul dianggap furu'. Ya, furu' adalah perkara yang di situ para ulama masih ikhtilaf karena ijtihad di antara mereka. Usul adalah perkara pokok di mana para ulama sudah sepakat, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara muamalah, dalam perkara akhlak, dalam perkara politik, dalam perkara ekonomi, atau apa saja. Kalau memang itu sudah disepakati oleh para ulama, itu dinamakan usul. Ya. Nah, seorang yang tidak memahami permasalahan usul dan furu', akhirnya dia memperlakukan masalah furu' dengan cara memperlakukan masalah usul, sehingga di dalam perkara furu' ini dia habis-habisan, bahkan kalau perlu apa sikat-sikatan, ya, kalau perlu ya bahkan menumpahkan darah dalam perkara furu', yang disangkanya sebagai perkara usul karena jahilnya itu. Ya, Sementara dalam perkara usul menggampang-gampangkan dan meringan-ringankan dan meremeh-remehkan, nah ini celaka akibat kejahilan. Makanya dai yang dengan kejahilan lebih banyak fitnahnya daripada maslahahnya, ya. Karena lebih banyak bersikap munafir menyebabkan orang lari daripada Islam, daripada ilmu, ya. Dan itu adalah dikatakan oleh Nabi fattan. Aturidu antakuna fattanan ya Anas. Waktu itu Rasulullah memarahi Anas bin Malik. Wahai Anas, apakah engkau ingin menjadi seorang tukang fitnah? Fattan. Ketika apa? Anas sholatnya panjang, sholat subuhnya, sampai salah seorang makmum di desa itu berpikir, lah kalau saya menyelesaikan sholat bersama imam ini, saya kehabisan air untuk ladang saya. Akhirnya dia memisahkan diri, terus sholat sendirian, selesai cepat, terus dia lari ke ladang. Disampaikan berita ke Anas setelah selesai salam, katanya Anas, oh dia itu munafik, katanya Anas. Disampaikan berita itu kepada orang tersebut, kamu dibilang munafik oleh Anas. Namun orang ini lapor kepada Rasulullah SAW, saya dibilang munafik ya Rasulullah oleh Anas. Padahal permasalahannya demikian. Maka dipanggil oleh Rasulullah, Rasulullah marah kepada Anas sambil menyatakan, aturidu antakuna fattanan, apakah engkau ingin menjadi fattan wahai Anas? Fattan ahli fitnah, suka menyebabkan orang itu terfitnah, lari dari Islam. Jelek. Begitu begitu Rasulullah SAW membimbing, ya, hikmah itu bukan dengan perasaan bijaksana bijaksini, bukan, hikmah itu dengan ilmu, ya, dengan dalil, ya. Tidak boleh hikmah itu dengan perasaan bijaksana bijaksini, nah, itu merusak itu, ya. Nah, jadi di sini kita diajari bahwa perkara yang utama ialah tauhid, kemudian yang kedua setelah itu ibadah yang pokok dalam hal ini, yaitu yang wajib pertama kali ialah salat lima waktu, kemudian dikatakan fa inhum ata'uka lidzalik, maka kalau mereka mentaati engkau untuk mengerjakan amalan itu, fa a'limhum, maka ajari mereka annallaha farada 'alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah memfardukan atas mereka shadaqah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu 'ala fuqara'ihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Kalau mereka mentaati engkau di dalam mengerjakan sholat, kewajiban mengerjakan sholat, sholat lima waktu, maka beritahu mereka bahwa mereka wajib mengeluarkan zakat. Diambil harta mereka, yaitu zakat, apakah zakat mal harta, ataukah zakat pertanian, ataukah zakat-zakat yang lainnya, zakat hewan, itu semua telah diatur. Diambil dari orang-orang kaya mereka, faturatu ila ala fuqara'ihim, untuk dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan rahimahullah fihi, dalam pernyataan ini, anna zakata la tanfa'u illa man wahadallaha. Anna zakata la tanfa'u, footnote kedua, anna zakata la tanfa'u, bahwasannya zakat itu tidak akan bermanfaat, illa man wahadallaha, kecuali bagi orang yang mentauhidkan Allah. Ya. Wa salawatil khams bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, dan juga di samping mentauhidkan Allah, salat as-salawatil khams, dengan salat lima waktu, bisyurutiha, dengan menjalankan syarat-syarat sahnya, wa arkaniha, dan menjalankan rukun-rukunnya, wa wajibatiha, dan juga menjalankan kewajibannya. Al-wazakatu qarinatus salawati fi kitabillahi ta'ala, dan zakat itu selalu gandengannya, qarinah gandengannya salat lima waktu, fi kitabillahi ta'ala, di dalam kitab Allah. Wa yadullu ala hadhihi al-jumlah, dan yang menunjukkan kepada kalimat ungkapan demikian ini ialah antara lain qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, bahwa zakat itu selalu digandengkan dengan salat, ialah antara lain firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama ini, hunafa'a, dengan cenderung kepada tauhid, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan menegakkan salat dan membayar zakat. Nah, ini coba digandengkan antara iqamatus salat dan ita'iz zakat, menegakkan salat dan membayar zakat. Wadhalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang qayyimah, yang benar, yang lurus. Iya. Faman ata bihadhil umuri, maka barang siapa yang menunaikan perkara-perkara ini, tauhid, tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah dalam beribadah, dan iqamatus shalah, menegakkan salat, salat lima waktu, menegakkannya yaitu kalau pria dengan menunaikan kewajiban salat di masjid lima waktu, kemudian ita'iz zakat, menunaikan zakat dengan berbagai macamnya, dan dengan berbagai aturannya, zakat yang dikenakan kepada semua orang muslim, fakir miskinnya ataupun orang kayanya, zakat apa? Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini diwajibkan atas semua muslim. kaya ataupun miskin, anak-anak ataupun dewasa, ya, semua dikenakan kewajiban zakat fitrah tersebut. Kemudian zakat-zakat yang lainnya itu dikenakan kepada orang yang telah mencapai hartanya itu mencapai nisab, mencapai batas minimal apa banyaknya harta untuk diwajibkan dikenakan zakat padanya, ya. Nah, siapa yang menjalankan yang pokok-pokok ini dikatakan oleh beliau ada di baqiyatil arkani, dia pasti akan ada menunaikan baqiyatil arkan, rukun-rukun yang lainnya dengan mudah. Rukun yang lainnya yaitu rukun Islam apa? Puasa Ramadan. Dengan mudah dia menjalankannya kalau dia sudah menegakkan tiga perkara ini, yaitu tauhid, ini rukun pertama, ya, dalam rukun Islam yang lima, rukun pertama tauhid, yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tauhid. Nah, kemudian menunaikan sholat, rukun kedua, kemudian membayar zakat, rukun ketiga. Siapa yang menjalankan tiga rukun ini akan dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan rukun-rukun yang lainnya, yaitu rukun keempat, puasa di bulan Ramadan, dia akan mudah menjalankannya. Rukun kelima yaitu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Kenapa kok siapa yang menjalankan tiga rukun ini akan dimudahkan menjalankan rukun-rukun yang lainnya? Liquwati da'i ila dalik. Karena kuatnya dorongan ila dalik kepada upaya atau keharusan menjalankan rukun-rukun yang lainnya. Seorang yang telah bertauhid, kemudian menunaikan sholat lima waktu, kemudian menunaikan zakat, maka dia akan takut untuk mengabaikan kewajiban-kewajiban dari Allah. Ya, dengan tauhid dia dilepaskan dari syirik, dari kufur. Ya, dengan tauhid dia dilepaskan dari kemunafikan. Nifaq itu menyebabkan orang berat menunaikan sholat. Wala yakumuna ila sholati illa kusala. Wala apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala wala yadhkuruna Allah illa qalila. Itu munafik karena tidak ada tauhid pada dirinya. Apabila qamu ila sholati menunaikan salat, maka dia menunaikannya dengan malas dan tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Ini munafik karena apa? Tidak ada tauhid pada dia, sehingga ketika menunaikan rukun Islam yang kedua dengan malas, apalagi rukun Islam yang ketiga, zakat, urusannya mengeluarkan hartanya, wah lebih berat lagi, ya. Nah, akan tetapi kalau orang itu telah terbebas dari munafik, kemunafikan, telah terbebas dari kekafiran, telah terbebas dari syirik. Dengan apa terbebas dari ketiganya? Dengan tauhid. Maka dengan tauhid dia terbebas dari ketiganya, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari kemusyrikan. Dia akan dimudahkan untuk menegakkan sholat dengan penuh kesungguhan dan penuh semangat. Ya, dan kalau dia sudah dengan penuh semangat menetapi sholat lima waktu itu, dia akan dimudahkan untuk menunaikan zakat dengan penuh senang dan penuh kegembiraan. Bahkan ditambah sedekah, sedekah, sedekah lebih dari sekedar zakat. Ya, begitu dimudahkan, maka ketika diwajibkan puasa Ramadan, lebih gampang lagi. Ketika diwajibkan untuk menunaikan haji dengan penuh kesenangan, ia tunaikan kewajiban itu. Nah, kalau rukun-rukunnya sudah mantap dia jalankan dengan penuh keikhlasan dan penuh cinta kepada amalan-amalan tersebut, maka amal perkara yang lainnya, jihad fi sabilillah dan berbagai amalan-amalan yang lainnya, dengan mudahnya dia langkahkan karena dia sudah punya fondasi yang kuat rukun Islam tersebut. Ya, ketauhidan orang itu dijaga sehari semalam 5 kali dengan sholat. Ketauhidan orang dijaga. Tiap rakaat dia selalu mengikrarkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap 2 rakaat dia mengikrarkan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dalam tahiyat. Ha? Nah. Dan juga setiap 5 waktu dia dengar adzan dan mengikuti adzan, menjawab adzan. Ashhadu an la ilaha illallah. Dia jawab Ashhadu an la ilaha illallah. Dijaga terus tauhidnya. Ashhadu an la ilaha illallah. Dijawab Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dijawab Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha, jadi terus dia ikrarkan syahadatain. Ha, ketika azan dia ikrarkan mengikuti muadzin, menjawab muadzin. Ha, mengikrarkan 2 kalimat syahadat untuk menjaga tauhidnya. Terus dia menunaikan salat juga mengikrarkan syahadatain itu dan mengikrarkan ketauhidan tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Ha, di samping syahadat setiap 2 rakaat yaitu setiap tahiyat. Ha, kalau sholat maghrib 2 kali tahiyat berarti 2 kali syahadat ini. Sholat subuh 1 kali tahiyat berarti 1 kali syahadat. Syahadat ini. Ha? Sholat duhur, asar, isya 4 rakaat berarti 2 kali syahadatain dia ucapkan. Masya Allah. Begitu dijaga tauhid itu dengan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ha? Kemudian dijaga pula tauhid itu dengan sepekan sekali yaitu Jum'ah. Di sana khatib menyampaikan nasihat-nasihat tentang tauhid, tentang bahaya syirik, tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah. Kemudian dijaga setiap setiap tahunnya dengan puasa Ramadan, ya, dan amalan salat, amalan Idul Fitri di sana diwajibkan zakat fitrah, dan Idul Kurban di sana dituntunkan untuk menyembelih kurban. Nah, lengkaplah syariah ini untuk menjaga tauhid seseorang. Luar biasa nilainya keimanan seorang itu bila menjalani semua itu dengan ilmu. Dan inilah yang sesungguhnya pengertian innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u, hanyalah yang takut kepada Allah, ya, dari hamba-hambanya itu adalah para ulama, orang-orang yang dengan ilmunya itu semakin menjadi takut kepada azab Allah, takut untuk melanggar larangan-larangan Allah. Maka itulah sebabnya yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada apa? Kepada duta-duta dakwah. Duta-duta dakwah beliau ke negeri Yaman dan negeri-negeri yang lainnya, yaitu tauhid pertama, yang kedua salat lima waktu, yang ketiga zakat. Nah, setelah itu selanjutnya dengan dimudahkan kepadanya. Ya. Faman ata biha Faman ata bihadil umuri, maka barang siapa yang mengerjakan perkara-perkara ini, ata bibaqiyatil arkani li quwwati da'i ila dalika, dia akan bisa menunaikan rukun-rukun yang lainnya, li quwwati da'i ila dalik, karena kuatnya dorongan kepada amalan itu, lianna dalika yaqtabil ityana biha luzuman, karena dengan menunaikan rukun-rukun yang tiga itu akan menghendaki atau konsekuensinya, yaqtabi mengandung konsekuensi, mengandung kemestian untuk al-ityan biha, untuk mendatang menunaikan rukun-rukun yang lainnya luzuman, sebagai satu keharusan. Qala ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa khallu sabilahum, maka kalau pemberontak itu atau perampok penjagal, bila dia sebelum tertangkap tabu, bertaubat, meninggalkan perbuatan merampoknya, perbuatan menjegal orang di jalan, terus waqamus shalah, menegakkan sholat, kemudian wa'atuz zakah, mau membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka, yakni jangan engkau tangkap mereka, mendapatkan pemaafan dari pemerintah, ya, pemerintah muslimin. Qala Anas bin ayati, Anas bin Malik menceritakan, menafsirkan tentang ayat ini. Taubatuhum, taubatnya para penjagal, para perampok itu bagaimana sehingga menyebabkan harus dimaafkan dia? Dia sebelum tertangkap sudah taubat duluan, ya, kemudian menunaikan sholat, kemudian membayar zakat, Bagaimana taubat mereka itu untuk kemudian dengan sebab itu harus dimaafkan perbuatan dia oleh pemerintah? Taubatuhum, taubatnya mereka ialah khul'ul awzan, ya, melepaskan diri dari al-awzan, berhala-berhala. Wa ibadatuhum rabbahum, dan mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah, dan menunaikan salat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini taubat mereka, meninggalkan perbuatan perbuatan syirik, meninggalkan perbuatan syirik. Wa an ibni mas'udin marfu'an, dan diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud dengan marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu bi iqamis salati wa ita'iz zakat. Aku diperintah, kata Nabi, untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa man lam yazaka fala salata, wa man lam yuzakki fala salata lahu. Maka barang siapa, kata Nabi, tidak menunaikan zakat, maka salatnya tidak dianggap sah, tidak bernilai. Wa qala Ibnu Zaid, salah seorang sahabi menerangkan tentang sabda Nabi ini, aballahu an taqbala salata illa bizakat. Allah tidak mau menerima, Allah tidak mau menerima salat kecuali dengan zakat. Aballahu an taqbala salata illa bizakat. Allah tidak akan menerima salat kecuali dengan ditambah apa, menunaikan zakat. Wa fihi bayanun musrifuz zakah, dan di dalam hadis ini ada keterangan tentang kemana zakat itu dibelanjakan. Musrifuz zakah, dibelanjakannya zakat itu yaitu kepada salah satu asnaf, yaitu disebutkan oleh Nabi, tu'khadhu min aghniyaihim, diambilnya zakat itu dari orang-orang kaya mereka, fatuqaddu 'ala fuqara'ihim, kemudian dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka, dibelanjakannya ke sana, yaitu kepada orang-orang fakir mereka. Wa hakadha, ya, yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam mendidik diri. Bagaimana orang itu mendidik diri dengan tauhid, dengan ibadah, dan dengan sedekah, sedekah yang wajib yaitu zakat, ataupun sedekah yang sunnah yaitu infak fi sabilillah, membelanjakan harta di jalan Allah. Ha? Yang kalau tiga perkara ini ditegakkan pada diri kita, maka akan dengan mudah kita memperoleh yang lebih besar daripadanya atau lebih banyak, dan akan terbuka peluang untuk kita mengamalkan amalan-amalan yang lainnya. Ha? maka juga di samping mendidik diri, mendidik keluarga, demikian pula menegakkan tiga perkara ini pada keluarga kita, juga mendidik masyarakat, demikian pula menegakkan tiga perkara ini dalam masyarakat kita, demikian pula di dalam membina satu bangsa, membina satu negara dengan menegakkan syiar tiga perkara ini, maka akan dimudahkan untuk perbaikan segala problem-problem bangsa dan negara itu. Nah, begitu ikhwanna fiddin azzakumullah diajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang paling utama di dalam berislam. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silahkan.